Halo Jidan. Halo Mas. Jidan suka Persija? Suka. Oh iya. Siapa pemain kesukaan Jidan? BP. Jidan tahu nggak Persija kapan juara? Gak tahu Mas. Persija itu juara lagi tahun 2001. Terus kapan Persija juara lagi? Persija kapan juara? Persija, ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Lihat kamu angkat piala. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan Zidane menunggu lama? Lihat kamu angkat piala.